Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita masih berada pada pembahasan sifat al-mahabbah atau sifat al-hub. Penetapan sifat al-hub atau al-mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa a'lal mahabbah barakallahu fikum adalah al-khullah, kecintaan yang paling tinggi itu disebut dengan al-khullah. A'la anwa'il mahabbah, jenis atau penamaan dari mahabbah yang paling tinggi. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Jenis mahabbah yang paling tinggi. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin." Kalau seandainya saya menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, sebagai kekasihku, maka niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, sehingga oleh karena itu Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sampai pada derajat al-khullah. Nah, kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan seorang pun sebagai khalil dari umatnya. Nah, adapun khullah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya antara dirinya dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Nah, kita pernah mendapati satu riwayat pun, satu atsar pun tentang khalilullah, tentang kekasih Allah siapa saja kecuali hanya untuk dua hamba Allah, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pembahasan kita barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khullah sebagaimana Allah juga memiliki sifat al-mahabbah. Nah, dan Telah kita sebutkan tadi bahwa al-khullah na'am a'la anwa'il mahabbah, jenis kecintaan yang paling tinggi, yang paling murni. Nah, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah, kecuali dengan dalil. Sebagaimana kita menetapkan bahwasanya Ibrahim adalah khalilullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Semua itu dengan dalil dan sifatnya adalah tauqifiyah. Nah, hadhil ayah, ayat ini, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ayat inilah yang diingkari maknanya oleh Ja'id bin Dirham, salah satu pentolan dari Al-Mu'attilah Al-Jahmiyah, salah satu pentolan na'am dari golongan ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia mengatakan inna allaha lam yattakhid ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa takliman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan juga tidak berbicara dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Alasannya apa? Padahal ayatnya jelas. Nah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Naam, wa kallamallahu Musa taklima. Ayatnya jelas. Naam, yang mengerti dan paham ilmu nahu, mengerti dan paham makna dari ayat tersebut. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, jelas. Akan tetapi diingkari maknanya oleh Al-Ja'id bin Dirham. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah juga tidak pernah berbicara dengan Musa alaihis salam. Sehingga oleh karena itu dia ditangkap oleh gubernur ketika itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dan bahkan lehernya dipancung dan dipenggal pada hari perayaan Idul Adha. Yang mana Khalid bin Abdullah ke tempat musalla dengan membawa Ja'id bin Dirham dalam keadaan terikat sebagai seorang pesakitan. Lalu Khalid bin Abdullah berkhutbah, na'am, khutbatul Id, salat Id, lalu berkhutbah. Lalu dia mengatakan di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, dahu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudahin bil Ja'id bin Dirham. Liannahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa takliman thumma nazala fadhabahu. Wahai sekalian manusia, sembelihlah hewan kurban kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima enam kurban kalian. Maka sesungguhnya hari ini saya akan menyembelih Ja'id bin Dirham dikarenakan dia meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan juga tidak berbicara dengan Musa. Lalu dia turun dari mimbarnya, kemudian dia menyembelih, nah, memenggal kepala Ja'id bin Dirham. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syahid di sini adalah bahwa perkara isbat al-asma wa sifat bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Nah, barakallahu fikum. Salafuna soleh sangat peduli dan memperhatikan dalam permasalahan ini. Mereka memberikan sikap yang sangat tegas terhadap orang-orang yang menentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai salah seorang pemimpin ketika itu, Gubernur Khalid bin Abdullah Al-Qasri pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, barakallahu fikum, menindak dengan tegas Ja'id bin Dirham karena dia telah bicara, barakallahu fikum, dengan pembicaraan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam, akan tetapi dia menolaknya. Nah, menolak sebagian dari Al-Quran itu adalah kufur, perbuatan kufur. Sehingga oleh karena itu darahnya dihalalkan oleh pemimpin ketika itu, karena pernyataannya berbahaya dan pernyataan tersebut akan mengundang pengikut-pengikut. Akhirnya ditindak dengan sikap yang tegas. Nah, barakallahu fikum, rahimahullahu Khalid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah syair tentang perbuatan Khalid bin Abdullah Al-Qasri, yang mana pada akhirnya tentang cerita dari Khalid bin Abdullah ini, beliau mengatakan, syakarat dahiyyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi kurbanin. Setiap ahlus sunnah bersyukur dengan pengorbanan atau kurban yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ahlus sunnah bangga, berbahagia dan bersyukur dengan perbuatan Khalid bin Abdullah tersebut. Lillahi darruka min akhi kurbani. Lillahi darruka. Naam, sebuah kalimat pujian betapa bagusnya kurban dari saudara yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan syarah dari Shalal Fauzan hafizahullahu taala, halaman 62. Asy-syahid min hadhil ayatil karimah. Sisi pembahasan dari ayat-ayat yang mulia ini, yang mana sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan sifat al-mahabbah, al-mawaddah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, anna fiha isbat al-mahabbah wal-mawaddah lillahi subhanah. Bahwasanya pada ayat-ayat tersebut terdapat penetapan sifat al-mahabbah dan al-mawaddah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah dan al-mawaddah. Wa annahu yuhibbu wa yawaddu ba'dul ashas wal a'mal wal akhlaq. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sebagian orang perbuatan dan akhlak-akhlak tertentu. Fahuwa yuhibbu ba'dul asya' duna ba'd. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal-hal tertentu dan tidak mencintai yang lainnya. Alama taqtadihi hikmatuhu al-balighah. Dan semua itu sesuai dengan hikmahnya yang agung. Fahuwa yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muqsitin. Dan dia mencintai orang-orang yang ihsan dan mencintai orang-orang yang berlaku adil. Wa yuhibbul muttaqin, mencintai ahli taqwa. Wa yuhibbul muttabi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mujahidina fi sabilihi. Wa yuhibbut tawabina wal mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para mujahidin di jalannya, mencintai orang-orang yang bertaubat, yang banyak melakukan perbuatan taubat, wal mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan dirinya, baik secara makna ataupun secara fisik. Wa fiha itsbatul mahabbah minal janibain. Dan padanya terdapat penetapan sifat mahabbah dari dua arah. Janibil abdi wa janibir rabb, dari sisi seorang hamba dan juga dari sisi ar-rabb, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Fa fi dzalika ar-raddu ala ma ala man nafal mahabbah minal janibain kal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dan pada ayat-ayat tersebut terdapat bantahan terhadap orang yang menafikan sifat mahabbah dari dua arah ini, seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, faqalu la yuhibbu wa la yuhab, Allah itu tidak dicintai dan juga Allah itu tidak mencintai dan juga tidak dicintai. Na'udzubillah. Wa awwalu mahabbatal ibadi lahu bima'na mahabbatihim ibadatahu wa ta'atahu. Lalu apa maksud dari ayat-ayat tersebut yang terang-terangan menetapkan sifat mahabbah untuk Allah? Mereka mentakwilnya. Mereka mengatakan Allah tidak mencintai dan juga tidak dicintai. Nah, dia nafikan dua sisi mahabbah ini. Barakallahu fikum, dari dua arah. Lalu mereka mentakwil makna dari kecintaan hamba terhadap Rabb-nya, maknanya adalah bahwasanya mereka mencintai peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Yang mereka cintai bukan zat-Nya Allah. Nah, tapi ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah lah yang mereka cintai. Nah, ukul. Nah, akal, semuanya bermain akal. Wa mahabbatuhu lil ibadi bima'na ihsanihi ilaihim wa ithabatihim wa nahwa dhalik. Dan kecintaan Allah terhadap hambanya, maknanya bukan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, tapi maknanya adalah na'am Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, membalas mereka, dan makna-makna yang lainnya. Ditakwil dengan makna yang lain. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala betul berbuat ihsan terhadap hambanya, membalas perbuatan-perbuatan hambanya dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, tapi tidak bisa hal ini dijadikan sebagai makna dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dengan dalih seperti ini sehingga dia menafikan sifat mahabbah untuk Allah. Wa hadza ta'wilun batilun. Dan ini adalah ta'wil yang batil, li'anna mawaddatahu wa mahabbatahu Subhanahu wa taala li'ibadihi ala haqiqatihima. Dikarenakan sifat mawaddah dan mahabbah Allah Azza wa Jal terhadap hambanya itu sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Sesuai dengan hakikatnya. Hakikatnya demikian, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Allah mencintai hamba-hambanya yang berlaku adil. Kama yaliku bijalalihi, dan itu layak dan pantas dengan kemuliaan Allah. Kasairi sifatihi na'am laisata kama waddati wa mahabbatil makhluk. Nah, semua itu seperti sifat-sifat Allah. Nah, semuanya itu seperti sifat-sifat Allah yang mana mawaddah dan mahabbah Allah tidak sama dengan kecintaan dan mawaddah makhluknya. Nah, kesamaan di dalam nama itu tidak mengharuskan kesamaan di dalam makna. Allah memiliki sifat mahabbah, begitu juga hamba memiliki sifat mahabbah. Nah, dalam penamaan sama, akan tetapi secara makna berbeda. Tidak sama antara sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mahabbah makhluknya. Dan tidak mengharuskan dengan kita menetapkan sifat mahabbah untuk Allah, mengharuskan adanya tasybih di situ, penyerupaan antara Allah dengan hambanya. La, tidak mengharuskan demikian. Kenapa? Seperti yang kita katakan tadi, kesamaan di dalam nama itu tidak mengharuskan kesamaan di dalam makna. Ada dua orang namanya Muhammad. Satu namanya Muhammad, yang kedua namanya Muhammad. Tidak mengharuskan bahwasanya sifat mereka itu sama. Siapa tahu yang pertama yang bernama Muhammad akhlaknya Mahmud, terpuji, akan tetapi yang kedua tidak terpuji. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu hal ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Itsbatu ittisafihi birrahmah wal maghfirah subhanahu wa ta'ala. Birrahmati wal maghfirati subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat ar-rahmah dan maghfirah, sifat rahmah, kasih sayang dan ampunan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa kana bil mu'minina rahima. Beliau menyebutkan beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah ayat bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu luas dan mencakupi segala sesuatu. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman maha pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Akan tetapi, nah, saya ulangi bahwasanya bismillahirrahmanirrahim salah satu dari ayat Al-Quran. Dan bahkan disebutkan pada setiap awal surat. Nah, antum kalau lihat mushaf, antum akan mendapati lafaz bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surat. Akan tetapi bismillah tersebut bukan bagian dari setiap surat. Nah, dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Baqarah, bukan bagian dari surat Ali Imran. Yakni ayatun mustaqillah, ayat yang terpisah dari surat-surat yang lain, yang mana disebutkan pada setiap surat kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Nah, karena pada surat Taubah itu tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu untuk saya sampaikan di sini bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antaraku dan antara hambaku nisfaini, menjadi dua. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah taala athna 'alayya 'abdi. Apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Dan apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku memuliakanku. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fawwada, wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi, dan kadang dikatakan fawwada ilayya 'abdi, hamba-hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Dan apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, maka Allah berfirman, ini antaraku dan antara hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala as-siratal mustaqim, dan apabila dia mengucapkan as-siratal mustaqim, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Asyahid di sini, ayat ini, hadis ini menyebutkan tentang salat, bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya ketika dia membaca surat Al-Fatihah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Sehingga oleh karena itu bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau seandainya dia lupa baca bismillah ketika sholat di awal Fatihah, maka tidak mengapa. Naam, karena itu bukan rukun. Walaupun sangat-sangat dianjurkan dan diupayakan untuk membaca ta'awud, kemudian membaca bismillah sebelum dia membaca alhamdulillah sampai selesai. Karena Al-Fatihah itu rukun dari rukun sholat. Sehingga apabila dia salah satu dari ayat Al-Fatihah itu terluputkan atau tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Dan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dia tidak termasuk dari rukun sholat. 6. Kita lanjutkan. Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim taqaddama tafsiruha fi awwalil kitab wa munasabatu dzikriha huna. Telah berlalu tafsir dari lafaz ini, lafaz basmalah ini di awal kitab, dan kesesuaian penyebutan ayat ini pada pembahasan sekarang ini adalah anna fiha itsbatar rahmati lillahi ta'ala sifatan min sifatihi kama fil ayatil madhkurah ba'daha. Sesungguhnya padanya, pada basmalah ini, terdapat penetapan sifat ar-rahmah untuk Allah, yang merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana hal itu ditetapkan juga pada ayat-ayat berikut yang akan disebutkan setelah basmalah ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna Ar-Rahman. Ar-Rahman apa maknanya? Dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung penetapan sifat al-qa'imati bihi, sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanah. Nah, sifat yang melekat pada Allah, yang selalu ada pada Allah, tidak terbatas naam dengan apapun. Warrahim dalun ala ta'allukiha bil marhum. Sementara ar-rahim naam itu menunjukkan keterkaitannya dengan almarhum, dengan hamba yang dikasihani oleh Allah. Rahim itu keterkaitan dengan naam hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, lafaz ar-Rahman itu penekanan ar-Rahman, ar-Rahim, dua dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dua-duanya ini ada mengandung penetapan sifat ar-Rahman. Hanya saja ada perbedaan. Ar-Rahman itu fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ar-Rahim lebih mengarah kepada maf'ul, kepada hamba yang dikasihani. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat disebutkan wa kana bil mu'minina rahiman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman rahiman, maha penyayang, nah maha pengasih. Walam yaji qattun rahmanun bihim. Dan tidak pernah disebutkan baik di dalam hadis ataupun di dalam ayat lafaz rahmanun bihim. Wa kana bil mu'minina rahmanan. Enggak ada. Baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang ada apa? Rahiman. Nah, barakallahu fikum. Wa kana al-awwalu lil wasfi wa tsani lil fi'li. Sehingga oleh karena itu, yang pertama ar-Rahman itu lebih berbicara tentang sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Sementara yang kedua ar-Rahim ini lebih pada penekanan terhadap apa? Terhadap maf'ul, terhadap hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu dalun ala anna ar-rahma wasfuhu. Nama yang pertama ar-Rahman itu menunjukkan bahwasanya ar-Rahmah itu adalah salah satu dari sifatnya. Sementara ar-Rahim itu menunjukkan ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada makhluknya dengan rahmatnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, saya ulangi. Ar-Rahman. Nah, nama yang pertama. Itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Salah satu dari sifat Allah apa? Ar-Rahmah. Sementara yang kedua Ar-Rahim. Nah, itu menunjukkan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada hambanya birahmatihi, dengan rahmatnya. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau maha luas, mencakupi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Hadza hikmanil malaika alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Ini adalah ayat ini merupakan sebuah hikayat menceritakan tentang malaikat yang mengusung al-arsy dan yang sekitarnya. Annahum, para malaikat yang mengusung al-arsy, wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekitarnya, annahum yastaghfiruna lilladzina amanu, bahwasanya para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Fayaqulun, mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, maha luas Engkau, dengan rahmat dan ilmumu Engkau mencakupi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan dari hamba-hamba yang beriman. Sampai-sampai para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sehingga oleh karena itu pada ayat ini terdapat fadlu ahlil iman, keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Azza wa Jal, para malaikat memintakan ampun untuk mereka. Ay wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'in, yaitu rahmatmu mencakupi, meluasi rahmat dan ilmumu. Luas, mencakupi segala sesuatu. Rahmatan wa ilman, mansubani a'il. Wa fi dhalika dalilun ala si'ati rahmatillahi wa syumuliha. Dan pada ayat itu terdapat dalil tentang luasnya kasih sayang Allah dan mencakupi segala sesuatu. Fama min muslimin wala kafirin illa waqad nalathu rahmatullahi fid dunya. Tidak ada dari seorang muslim, bahkan orang kafir pun, melainkan dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, bahkan orang kafir pun juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mendapatkan kenikmatan, pakaian, makanan, kesenangan dan yang lainnya. Itu bagian dari kasih sayang Allah Azza wa Jal. Ini di dunia. Amma fil akhirah fatakhtassu bil mu'minin. Adapun di akhirat, maka rahmat Allah itu hanya khusus terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Fi liqa'il ati. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.